saat mengerti jerit suara hati letih meski mencoba melabuhkan rasa yang ada. Mohon tinggal sejenak, lupakanlah waktu, temani air mataku, teteskan lara, merajut asa, menjalin mimpi, endapkan sepi-sepi. Kembali di sini menuai rindu membasuh perih bawa serta dirimu dirimu yang dulu mencintaiku apa adanya. Keraguan cinta kau membawamu kembali di sini menuai rindu basuh perih bawa serta dirimu dirimu yang dulu cintaiku apa adanya. Kembali.